Saya kira tugas Pak Mahfud ke depan ada 3 pilihan. Yang pertama, kalau tidak ada perubahan signifikan di dalam cara berpikir dan mekanisme politik kita, ya pilihannya jadi presiden. Kalau ada kemungkinan-kemungkinan perubahan sebagaimana cara berpikir politik yang kemudian dielaborasi agak lebih tinggi menjelang naiknya Gus Dur, yaitu ketika orang Islam tidak siap Mbak Mega naik dan orang PDIP tidak akan mau melihat diri yang naik, maka dibutuhkan konsep kenegarawanan, figur begawan, tambahan dan seterusnya. Artinya kita naik ke, dari politik ke kenegarawanan, maka ini kemungkinan kedua. Kalau ada terjadi perubahan seperti ini, Mahfud akan menjadi ketua Dewan Negara. Saya akan menjelaskan dua pilihan ini nanti secara agak detail. Pilihan yang ketiga adalah cari perahu untuk menelusuri Bengawan Solo. Karena buku ini belum selesai, kalau dinyanyikan kasihan. Ini kan terus mengalir murkai, kan harus sampai jauh, kan gitu. Ini harus diteruskan, jadi harus ada buku biografi kedua. Karena kalau terus mengalir tidak sampai jauh, ya nanti seperti zamannya lalu Bagio nyanyi Bengawan Solo agak keliru-keliru. Bengawan Solo Lori bayar mungkin. Oke, yang pertama ini saya nyambung dari Mas Anung. Kalau mau jadi presiden, ada beberapa saran saya. Yang pertama, nggak usah cari batu di tong sampah itu. Ya, karena Mahfud ini sudah sangat dekat sama Tuhan. Namanya saja Mahfud, dan Tuhan punya buku nasib manusia namanya Lauhul Mahfud. Ya, jadi tenang-tenang aja. Dan saya sudah dari dulu bilang sama Allah sebelum beliau lahir, ya Allah jangan terbalik ya nama bapak sama anaknya. Kalau nama bapaknya kan Mahmud, Mahmud din itu agama, Mahmud itu orang yang teruji, kalau Mahmud orang yang terjaga. Kalau ini terbalik, kalau Mahmud tidak apa-apa hidup di era 60-an 50-an karena waktu itu belum ada Rosi. Tapi kalau nama ketua Mahkamah Konstitusi itu Mahmud MD, ini Mahmud ini sudah porno ini. Mahmud. Jadi menurut saya orang India tadi itu bukan orang yang pintar meramal, itu Nabi Khidir sedang menyamar. Dan hobinya Nabi Khidir adalah orang Madura. Cuma syaratnya kalau nanti mau jadi capres apa diusung oleh partai apapun, tolong ketua tim suksesnya jangan orang Madura. Nanti sekiru-kiru. Keliru-keliru, nah, apalagi orang Madura kampanye di Jawa, nanti nyebut kata keliru, Gus Dur katanya Gus Dur, Loro jadi Loro, Loro jadi Loro. Dia bilang, wah anakku si nomor Loro, pertanyaan Loro. Mereka makannya radiator. Makanya makannya radiator, maksudnya mangane ora diatur. Kalau orang Madura bilangnya mangane radiator. Pinter-pinter, dia sudah di jalan Allah. Namanya juga Mahfud. Dan orang Madura ini salah-salah, nanti Mahfud disebut Rambu. Ini Rambu kita, ini Rambu kita. Kayak om jualan jancur. Disebut ini Rambu, ada yang bisa ngalahin Rambu. Begitu juga lo liat yang kalah, lo kok kalah? Lo ini gurunya Rambu yang ngalahin. Tidak usah semua bantu-bantu Mahfud untuk jadi presiden. Itu urusan Allah. Soalnya kalau sampai Mahfud tidak mengalir terus, itu nanti dia gini sama Tuhan. Jangankan Mahfud MD, jual sate sampai sore tidak lakunya. Kalau sampai maghrib tidak ada ikan satupun dia dapat. Terus dia begini sama Tuhan, katanya Rahman Rahim nanti. Mana Rahmannya, mana Rahimnya, masa gak dapat ikan satu? Kasih lima lah ya Allah, katanya Rahman Rahim, nanti saya gak sholat loh. Akhirnya dikabulkan sama Tuhan, perahunya dikasih 5 ikan, 2 untuk suami istri, 3 untuk anaknya. Dapat 5, karena dia mintanya 5-5 aja lah, ya Allah, buktikan rahman rahimmu. Masa sampai maghrib tak dapat ikan, 5 aja. Terus dikasih 5, cukup 5. Terus ini lagi, 5 beneran. Penyayang kita suruhkan banyak-banyak ikan tanpa dicari, meloncat sendiri ke perahu yang laku tadi. Akhirnya sampai penuh, digeret, diseret ke pantai. Begitu sampai di pantai, dia agak malu-malu sama Tuhan. Tiba-tiba dilihat di sana ada asap membumbung, api sedang membakar. Dan si nelayan Madura mengatakan, "Lah, itu desa saya yang terbakar." Udah lari. Begitu lari, ada orang lari dari desa itu, "Pak, rumah sampai yang terbakar." Terus dia langsung gini sama Tuhan, "Kenapa masalah di laut dibawa-bawa ke darat?" Ya jadi saya kira kalau dunia politik nasional global itu sedemikian kakunya, sedemikian bakunya konspirasinya, lembaga-lembaga yang berkuasa, rekayasanya segala macam, yang bisa menerobos orang Madura. Karena orang Madura ini itu gak usah sekolah di ahli diplomasi. Karena kata dari mulut orang Madura itu gak bisa dijamin benar seperti yang dikatakan. Di sana ada 2 KBRI sama KBRN. Kedutaan Besar Republik Indonesia, satu lagi Kedutaan Besar Republik Madura. Dan orang Madura ini gimana coba? Ke Rusia saja enggak mau belajar bahasa Rusia. Orang Madura, dia ke akhirat besok-besok malah ekar ke belajar bahasa Madura. Orang Madura itu menerima agama NU, kata dia lagi aja masuk semua agama NU. Kok ada usaha orangnya ayamnya NU, ayam, bebek, sapi, kambing, itu semua gitu loh. Dan jangan salah, diplomasi masa depan ada di tangan orang Madura. Jadi bagaimana tidak jadi petaniknya Obama, bagaimana tidak nganut saja sama IMF, bagaimana tidak taat kepada adik kuasa tapi tidak menyakiti mereka. Dan itu hanya orang Madura yang bisa yang seperti itu. Orang Madura itu masuk Senayan, ada Indonesia dan Malaysia semifinal itu masuk, dia sengaja potong dulu seperti tentara, masuk Pancis, anggota. Gabungan, negara gabungan dan polisi ini tolong di investigasi siapa tadi yang bilang anggota tadi itu, dia perwira apa, pangkatnya apa. Nah, terus datanglah intel mendekati orang Madura. Halo Dan, saya membantu komandan. Jadi itu semua bilang anggota kan sebenarnya mungkin kolonel, brigjen. Bu, nama saya bukan Hamida. Buat apa anggota? Iya anggota. Satunya apa? Audir. Anggota koperasi. Jadi anggota koperasi bisa masuk Senayan. Jadi Indonesia di dunia ini semua kata sudah dihancurkan kok. Dia bilang bank syariah itu orang percaya kalau itu Islam. Padahal syariat ya syariat maling ya Islam, syariat preman ya Islam. Kalau disebut bank syariat Islam baru Islam. Ini kan bank syariat. Begitu kita situ agak ketipu dikit, yang bilang Islam siapa? Saya tolong segera dikasih tahu karena banyak sekali bahasa mengenai orang Madura. Orang Madura itu tiga menit lagi. Orang Madura ini masya Allah, beliau ini akan meningkat. Dia bukan hanya ahli hukum, dia tidak boleh hanya menjadi ahli konstitusi. Karena kalau ahli hukum itu cukup sekolah, mempelajari, ngerti pasal, ngerti ini itu sedikit filosofi hukum. Tapi beliau ahli keadilan. Supremasi kita di depan. Supremasi hukum itu kalau berpikir para penegak hukum dan para petugas negara, tapi sebagai Mahfud MD cara berpikirnya adalah supremasi keadilan dan supremasi kebenaran. Nah, ahli itu dari bahasa Arab artinya bukan pakar, ahli itu host, kerosidul, tuan rumah. Jadi kalau pakar hukum orang yang mengerti hukum dengan maksimal. Tapi kalau ahli keadilan itu artinya orang yang merupakan tuan rumah keadilan. Hidupnya memang adil, hatinya adil, pikirannya adil, sama istrinya adil, sama rakyat adil. Pacaran 5 tahun tidak disentuh itu. Tidak disentuh oleh pemerintah. Ada yang kuat siapa? Dia tidak menyentuh pacaran. Saya setuju soal itu. Anda dari yang saya yakin. Dia memang berani sama yang lain. Berani. Mahfud itu satu-satunya yang pernah beliau pacari dan satu-satunya beliau nikah. Dan itu nanti di akhirat dinikah lagi. Itu pun tidak disentuh, mana kuat kita stres. Orang Madura itu begitu taat sama Allah, sama Gusdur, sama macam-macam. Jadi tidak disentuh itu wanita. Sehingga dendamnya luar biasa. Kurang ajar, oh masih janjani. Jadi membayangkan wanita itu kan gak ngerti kan. Begitu malam pertama itu gue semangat jalan kan. Ayo berdiri di pojok sana. Posisinya berdiri pojok. Coba dicopot kenditnya ya. Gue sendiri pokoknya singkat kata disuruh berbaring, berbaring. Terus di investigasi. Rambut, kening, mata, hidung, mulut, leher, meloncat. Meloncat lagi ke kaki, balik lagi, meloncat, meloncat, meloncat. Akhirnya berhenti di pusat kebudayaan. Begitu berhenti di pusat kebudayaan, menggerai yang menggerai. Geleng-geleng dia melihat itu. Barang kayak ini ada yang dari mantan. Jadi Pak Mahfud, opsi yang kedua tadi itu serius saya. Bu Mulya ingat ya ketika kita siang-siang rapat ada berbuyung, ada siapa macam-macam. Kalau dunia ini media masa itu kan ngertinya kan resepsi, akad nikahnya jarang yang ngerti. Kan itu. Yang diketahui mengenai turunnya suatu kan ketika sudah ada resepsi turunnya dia. Tapi akad nikahnya tadi bagaimana kan wartawan tidak tahu. Yang sekarang wartawan tahu adalah siapa yang datang ke Anas. Tapi wartawan biar tahu Anas datang ke siapa. Nah ini tidak dicari oleh teman-teman karena lebih penting. Makanya saya menyesali Pak Mahfud kenapa kesana, karena beliau akan didatangi oleh Anas. Itu. Dan nilainya beda untuk dia karena beliau ini sekarang sedang berada dalam ketakutan yang luar biasa. Tapi tidak mau itu lah caranya. Tapi intinya Pak, ingat waktu itu kita mau sebelum ada poros tengah. Ketika kita semua cemas, ini kalau Pak Habibie jadi orang PDIP itu menang kok. Masa Habibie naik, sudah gilirannya lebih itu ya. Kalau tapi kalau Mbak Mega yang jadi presiden, orang Islam juga merasa merasa tidak percaya diri, jadi pasti akan bertengkar. Maka saya sama Gus Dur berunding. Gus Dur mengatakan, Cak, Sultan lain yang umum. Sultan maksudnya Sultan 10 Jogja. Terus saya bilang sama Gus Dur, Gus, harus Sultan yang asli, Gus. Nek sultan yang sekarang ini saya enggak ikut ikut kalau jadi. Tapi kan harus sultan yang asli. Siapa ya sultan? Ya sultan Abdul Rahman Makil. Mbak, sama ini yang aman-aman mbak ya. Sultan Abdul Rahman Makil. Makanya sekarang, karena sekarang bukan era presiden politisi, era presiden hayang buruk, negarawan, panembahan. Cukup yang jadi kepala pemerintahan Gajah Mada, tapi kepala negaranya hayang buruk. Kalau bisa 2014 nanti ada dua lembaga, yang satu lembaga negara yang benar-benar dibawa, baru yang satu lembaga teknis pemerintahan. Saya tidak mengatakan Mahkamah Konstitusi harus memberi saran menteri itu, tapi kelihatannya kita membutuhkan itu. Kalau tidak, kita hanya meneruskan kontinuasi dari yang sekarang. Gitu. Nah, terakhir sekali ya Mbak Rosi, ini saya sudah melanggar banyak, ini masih banyak nih. Soalnya saya senang sekali kalau Pak Mahfud jadi presiden itu, saya rasa pasti senang dia tadi. Pasti senang. Pasti orang pesawat itu penuh orang Madura. Tadi aja saya tuh naik pesawat mesti didudukin orang. Dan tadi itu yang didudukin pelayanannya orang Madura, itu menengah. Akhirnya pramugari tanya, gimana Pak duduknya Pak? Ini Pak, ada orangnya. Benar. Jadi di depan saya kan selalu dapat depan sendiri karena saya kan ketua Mahkamah Konstitusi aslinya. Tapi karena belum, saya pasti dikasih tempat depan sendiri diisi sama orang Madura. Karena bagi mereka saya anti dari jam 2 malam saya. Tanda. Siapa demokrasi siapa dulu dapat depan. Maka enak. Jadi disuruh ke belakang nggak mau. Untung pilotnya orang Madura. Pilotnya keluar dibisikin Pak. Yang depan ini ke Medan. Kalau sampean ke Surabaya di belakang. Nah, begitu banyak absurdnya tingkat kompleksitas budaya bangsa Indonesia yang sangat menentukan juga bagaimana politiknya. Saya kira orang macam Pak Mahfud itu memiliki berada pada titik tengah komprehensi dari macam-macam yang hal tadi itu, sehingga saya rekomendasi dia. Saya rekomendasi dia. Assalamualaikum.